warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudilla lah وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, masih melanjutkan dari kitab Arba'in Nawawiyah sampai hadis nomor 36. Dan hadis ini saya ulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Beliau bersabda, ada beberapa poin pelajaran penting. Yang pertama, barang siapa yang memberikan kelonggaran dari seorang mukmin kurbatan min kurabid dunya, dari kesempitan dunia, urusan dunia, maka Allah akan berikan kelonggaran, kemudahan baginya kesempitan di hari kiamat. Yang kedua, wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang memberikan kemudahan terhadap orang yang kesulitan, niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Yang ketiga, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirati. Siapa saja yang menutup aib seorang muslim yang memang harus ditutup, maka Allah Ta'ala tutup aibnya di dunia dan akhirat. Lalu beliau mengatakan poin yang berikutnya, wallahu fi aunil abdi maka dal abdu fi auni akhi. Allah dalam menolong hamba, selalu menolong hamba, selama hamba menolong saudaranya. Menolong dalam kebaikan tentunya. Menolong terhadap seorang muslim dalam kebaikan. Poin yang terakhir, beliau sebutkan, wa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu beliau sebutkan keutamaan menuntut ilmu. Berikutnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di dalam masjid dari masjid-masjidnya Allah Ta'ala. Yatluna kitab Allah, dibacakan kitabullah Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan dipelajari diantara mereka. Illa nazalat alaihim as-sakinatu, kecuali Allah turunkan ketenangan. Wa khasyat humur rahmatu, dan diliputi dengan rahmat. Hafathumul malaikatu, malaikat menurunkan sayap-sayap kepada mereka. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah sebutkan, Allah Ta'ala sebutkan mereka kepada yang di sisinya. Sebutkan orang yang di majlis itu kepada yang di sisinya. Wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang pelan lamban amalannya, usahanya, maka tidak cepat nasabnya. Siapa yang lamban beramal, tidak akan cepat nasabnya. Akhrajahu Muslim bihadzal lafzi, dikeluarkan lima Muslim dengan lafaz seperti ini. Fawaidul hadis. Barakallahu fikum, faidah hadis berikutnya. Yang ketiga. Tiga ya? Hah? Yang ketiga terakhir? Sekarang masuk yang ketiga. Faidah hadis ini yang ketiga, tasmiyatu dzalikal yaumi biyaumil qiyamah. Dinamakan pada hari itu, hari kiamat. Dinamakan hari itu dengan hari kiamat. Kenapa? Dikatakan hari kiamat, li'annahu yaqumu fihi an-nas min kuburihim li rabbil alamin. Dikatakan hari kiamat karena bangkitnya manusia pada hari itu dari kubur-kubur mereka. Lirabbil alamin, untuk menghadap Rabbul alamin. Wa yuqamu bihil adlu wa yaqumul ashhad, dan ditegakkan keadilan dan ditegakkan persaksian-persaksian. Maka dikatakan qiyamah karena manusia bangkit dari kubur menghadap Rabbul Alamin, dan ditegakkan adanya saksi dan keadilan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan qiyamah, qiyam, diri, bangkit dari kubur. Sengkala kedua, Israfil, maka yunfakhu fihi ruh, ditiupkan padanya ruh dan bangkit dari kuburnya sesuai dengan amal mereka masing masing-masing. Faedah penting. Yang keempat, dalam hadis ini juga terdapat faedah penting. Yang keempat, targhib fit taysir alal mu'sirin. Anjuran, semangat untuk memberikan kemudahan. Alal mu'sirin, bagi orang yang kesulitan. Dalam hadis tadi sebutkan, wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Jadi maksud taysir alal mu'sir, memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan ketika bayar utang. Yakunu bihasmi usratih, itu sesuai dengan kondisi kesempitannya. Falmadin masalah, contohnya orang yang berhutang, punya hutang. Jak punya hutang kepada saudaranya jatuh tempo. Tanggal berapa ini? Tanggal 19. 17. Jatuh tempo. Hutang Anda harus segera dilunasi besok pagi tepat jam 7. Sudah bermaterai ini. Sudah ada materainya. Qadarullah, pagi besok orang yang punya hutang tadi tidak mampu menepati janjinya karena kesulitan. Untuk makan saja kembang-kembis. Usaha yang dirintis belum juga mengeluarkan hasil. Mau nyari utang lagi, tidak ada lagi lubang, kabeh ketutup. Bengel dia. Nah, Anda ya ikhwan, yang punya harta dan menghutangkan kepada dia, tayyib, maka dikatakan oleh Syekh di sini, masalan alladzi laisa indahu malun, ternyata orang yang punya utang tadi sudah tidak punya harta, yuwaffa fihi yakunu taysir alaihi, maka pihak penghutang bisa memberikan kemudahan. Berikan kemudahan, apa bentuknya? Ada dua. Satu, imma biindorih. Yang pertama bisa dilakukan dengan indor, di pending. Ya sudah, jatuh temponya dibusak. Tidak bulan Oktober tahun sekarang, tahun depan. Ya, Oktobernya sama, tanggalnya sama, ganti tahun. Indor. Rapopo tahun depan. Pertama. Atau yang kedua, bi ibra'ih, dengan membebaskan hutangnya. Antum datang bawa mobil, harapannya nanti pulang bawa cek atau uang sekoper dari dia. Ternyata datang ke sana sudah tidak ada sedikit pun uang. Ya, dia sendiri sekarang udah ngontrak. Tidak ada lagi harta pada dia. Ya sudahlah. Sekarang saya bebaskan tuntutan saya kepada Anda. Hutang-hutang yang ratusan juta tadi bebas. Kira-kira senang banget Pak yang dibebaskan. Alhamdulillah. Langsung mungkin megang-megang tangannya. Jazakallah khair. Matur nuwun Pak. Terima kasih banyak. Jenengan apik teman, saya teman ya. Masyaallah. Ya, Masya Allah, Anda orang yang sangat baik, Masya Allah, dipuji-puji. Wa hada afdal wa anfa'. Afdal min indori, yang kedua lebih bagus daripada yang pertama. Gitu? Iya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 280. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau orang yang punya hutang dalam kondisi Usrah, apa usrah? Sulit. Tidak ada lagi yang bisa nutup utangnya, misalnya. Fanadziratun ila maisarah, maka dia tunda sampai datangnya kemudahan. Al-Baqarah 280. Masya Allah. Kalau dia sedekahkan, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian bersedekah, kamu sedekahkan saja, itu lebih baik jika kalian mengetahui. Insyaallah, ya. Kira-kira itu baik apa enggak baik, Pak? Apik napa mboten? Insyaallah. Sudah menghutangkan tanpa bunga. Tidak ada ambal embelnya. Pokoknya tidak ada bunga depan belakang. Tanpa bunga. Tapi indah nilainya. Tidak? Daripada bunga tapi dosa. Dia bebaskan 100% tanpa bunga. Hutangnya juga tidak dituntut. Kata Allah, disedekahkan itu khairul lakum, lebih baik. Dalam hadis Muslim, man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Dalam hadis Muslim, dalam kitab Zuhud, barang siapa yang menunda hutang piutang saudaranya, ditunda pembayarannya, aw wada'a anhu, atau dibebaskannya utang tadi, maka kata Nabi SAW, adallahu Allahu fi dhillih, orang tersebut akan dinaungi di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Jadi bukan 7 golongan tok yang dapat naungan, termasuk orang yang menghutangkan imma di apa kan? Depending hari pembayarannya, atau yang kedua apa? Dibebaskan. Milih sing di, Pak? Ya tergantung. Saya sendiri butuh uang, saya juga nunggu utang-utang ke jenengan. Ya sudahlah, di tempo setahun enggak apa-apa, saya tutup lagi utang antum dengan utang saya. Saling menutup sajalah. Itu ya boleh. Atau lebih bagus siapa kata tadi? Disedekahkan. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lam. Ya, karena nanti di hari kiamat ternyata memang hari yang sangat sulit. Dikatakan dalam Al-Qur'an, al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman wa kana yauman 'alal kafirina asira. Kekuasaan kerajaan pada hari kiamat hanya milik Allah Ar-Rahman. Wa kana yauman 'alal kafirina asira. Pada hari itu hari yang sulit bagi orang kafir. Masa-masa kesulitan. Ya. Maka di saat hari yang sulit, orang mukmin dikapakakan, digampangkan urusannya oleh Allah nanti di hari kiamat. Ini bagi Anda yang sudah menghutangkan kepada saudaranya, bisa mendapatkan keutamaan tadi. Terusnya, kata Syekh Al-Utsaimin dalam syarahnya di situ, wa taysir 'ala man usiba bi nukbah ayyu'anu fi hadhihi nukbah, mempermudah bagi orang yang ditimpa kesempitan, kebangkrutan, ditolong dengan kesulitan tadi, wa yusa'id, dan dibantu, wa tahunu 'alaihil musibah, dan diringankan musibahnya, yu'adu bil ajri was sawab, dijanjikan oleh Allah pahala di sisinya. Wa khara dalik al-muhim anna taysir yakunu bihasbil usrah alladhi asabat insan. Yang jelas kata Syekh, bahwasanya memberi kemudahan sesuai dengan kondisi orang yang sulit, maka yang ditimpa oleh seorang kesulitan tadi sesuai keadaannya. Baik. Sekarang masuk berikutnya. Faedah nomor 5. At-tarhibu fi satri awrah. Yang kelima kata Syekh rahimahullah, anjuran, dorongan, semangat untuk menutup aib seorang muslim. Menutup aib seorang muslim. Muslim, al-muslim. Dalam hadis tadi, waman satara muslima, siapa yang menutup aib seorang muslim fid dunya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, ditutup aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Fal murad bisatri, apa yang dimaksud menutup? Yang dimaksud menutup seorang muslim ikhfa, ikhfaul aib, menyembunyikan, merahasiakan apanya? Aibnya, cacatnya. Walakin, tapi ingat, perhatikan. As-satru la yakunu mahmudan illa idza kana fihi maslahah. Menutup aib seorang muslim itu tidak akan terpuji. Terpuji kecuali kalau ada kemaslahatan. Yang pertama, ada apanya? Ada manfaat. Walam yantadib yan walam yatadamman mafsadah. Yang kedua, tidak terkandung kerusakan. Yang pertama tadi mengandung apa? Maslahat. Orang itu jadi tambah baik, terjaga kehormatannya, dan tidak menimbulkan dampak kerusakan. Pemasalan, contoh, al-mujrim idza ajrama la tastur alaihi idza kana ma'rufan bisyari wal fasad. Seorang yang berbuat dosa, mujrim, apabila dia berbuat satu dosa, la tastur alaihi, tidaklah ditutup bagi dia, idza kana ma'rufan bisyari wal fasad, kalau sudah dikenal orang yang jelek dan rusak. Walakin rajul, tapi lihat, kalau orang muslim tersebut, alladhi yakunu mustaqima, orangnya soleh, orangnya ahlu ta'ah, dohiruhu, dohirnya demikian, orang soleh, terhormat, di sisi ibadahnya selalu dia jaga, dan dia berusaha meninggalkan segala bentuk kejelekan. Qadarullah, kepleset. Terjatuh satu kesalahan. Bagaimana ini? Ditutup apa dibongkar saja? Iya. Maka tidak semuanya. Tapi kalau orang itu sudah masyhur kejelekannya, bahkan kalau tidak diceritakan menjadi kerusakan bagi kaum muslimin. Misalnya ada seorang yang hobinya nyuri sendal. Datang ke masjid niate apa? Bukan nyari pahala, nyari apa? Nyari sendal. Ma'ruf orang itu. Dengan nama si A, alamat nyata RT ini, RW ini, berinisial A, datang ke masjid. Apa ini? Nurul Falah. Takmir mengingatkan jamaah yang punya sandal bagus, tolong dilihat. Kenapa Pak Takmir? Ini masyhur membuat apa? Kerusakan. Karena kalau ditutup-tutupi, banyak apa? Korban, berjatuhan. Maka diceritakan saja. Termasuk tokoh-tokoh agama yang merusak akidah. Diceritakan apa ditutup-tutupi dulu? Tokoh ini mengajak orang terjatuh kepada dosa syirik, kebid'ahan, kemaksiatan, masyhur. Diceritakan saja apa ditutup-tutupi saja? Kenapa diceritakan? Karena kalau tidak diceritakan, banyak korban berjatuhan. Siapa yang bertanggung jawab? Apa kita tidak cemburu? Ada dai Syiah masuk ke masjid Nurul Falah. Ceramah. Menerangkan kawin mut'ah. Wah, kawin apa? Mut'ah. Langsung kita katakan Pak Tamir itu orang berpemikiran Syiah. Berhati-hati, sudah banyak korban wanita hamil karena kawin apa? Mut'ah. Wong kawin seminggu sebulan bubar. Siapa yang tanggung jawab kalau punya anak? Barakallahu fikum. Boleh apa tidak boleh? Menimbulkan kerusakan. Masyhur. Maka kita sebutkan. Baik. Jadi bukan menghibah. Menghibahkan kalau itu tidak ada tujuan maslahat. Kalau ini kemaslahatannya besar, banyak kaum muslimin yang jadi selamat. Sebutkan si A namanya. Gelarnya ini. Sebutkan. Alumni sana. Sebutkan. Supaya genah. Jangan samar-samar. Malah jadinya suri. Siapa si Yok itu? Siapa itu ya? Bingung. Sebutkan namanya si A. Karena kalau dia sebutkan, bingung orang. Ya? Para teroris-teroris yang dikejar oleh pemerintah disebutkan namanya langsung ya. Bahkan apa namanya? Ditemplek di jalan-jalan. Ini orangnya. Dalam rangka menyelamatkan negara kesatuan dari para teroris. Itu boleh apa tidak? Boleh. Wah, ini hibah. Bukan hibah. Ini orang bikin kerusakan. Bisa dipahami? Jadi kalau saya sebutkan salah satu tokoh yang menyesatkan, saya sedang melakukan apa tadi? Penyelamatan, bukan menghibah. Supaya tidak salah paham atau dipahami dengan salah. Betulnya? Jadi kalau orang yang mustaqim di atas ketaatan, maka orang ini dijaga. Ini orang baik, orang soleh, orang yang banyak beri faedah bagi masjid ini. Qadarullah, ketahuan melakukan satu kejelekan, langsung dipublikasikan apa dinasehati dulu? Antum tahu, langsung bikin publikasi pamflet begitu? Tidak. Datangi rumahnya. Assalamualaikum. Afwan Pak, Anda berbuat gini. Salah. Tidak boleh. Oh ya, saya salah ya. Ya sudah, saya tidak ulangi lagi. Jazakallah khair. Ternyata dengan didatangi mandek. Tapi kalau antum langsung apa tadi? Misalnya takmir di sini, langsung dibikin pamflet. Wah, hati-hati dari si A itu. Mungkin faedahnya malah jadi apa? Kurang. Menghentikan kemungkaran malah muncul hal yang tidak baik bagi antum di sini. Jelas ya? Summa fa'ala ma la yahilu fahuna qad yakunu satru matruba. Kemudian seorang yang mustaqim, soleh, baik, lalu dia melakukan sesuatu tidak halal bagi dia, maka kadang kondisi ditutup aibnya itu dituntut. Fasatru yandur fihi ila maslahah. Menutup aib seorang muslim ditinjau, dilihat kemaslahatannya. Wal insanul ma'ruf bisyari wal fasad la yanbaghi satruh. Orang yang sudah dikenal kejahatannya, kerusakannya, tidak selayaknya ditutup apanya? Aibnya. Hati-hati dari Usamah bin Laden misalnya. Tokoh apa? Teroris dunia. Boleh apa tidak? Oh, bisa. Karena sudah masyhur. Wal insanul mustaqim fi dhahirihi, dan orang yang lurus dhahirnya, lakin jara minhuma jara hadzal ladzi yasturu yusannu sadru. Adapun orang yang mustaqim dhahirnya lurus, istiqomah, maka orang dia terjatuh kepada suatu kesalahan, maka orang tersebut diperlakukan apa tadi? Sadru, ditutup apanya? Satu kesalahannya tadi. Dijaga kehormatannya tadi. Tayyib. Dikisahkan dalam Al-Qur'an bagaimana kalau kita menceritakan orang yang soleh lalu kita sebarkan padahal tidak melakukan suatu kejelekan. Innaladzina yuhibbuna antasyi'al fahisha, sesungguhnya orang-orang yang senang menyebarkan, tersebar kekejian, perbuatan keji, persinaan dan yang sejenisnya. Filladzina amanu, di tengah orang-orang yang beriman, lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Dalam surat An-Nur ayat ke-19, ketika Aisyah radhiyallahu anha disebarkan gosip oleh orang-orang munafikin. Apa gosipnya? Dia pulang dari peperangan karena tertinggal kalungnya atau gelangnya, kalungnya itu hilang. Dia cari-cari, tidak ketemu. Ya, sampai akhirnya pasukan sudah pulang, Aisyah ketinggalan. Tuh. Ada pasukan tim penyapu. Penyapu maksudnya pulangnya apa? Belakangan. Tiba-tiba mendapatkan Aisyah radhiyallahu anha. Maka langsung disuruh naik kendaraannya. Pulang ke Madinah. Nah, ketika itulah orang munafik menyebarkan berita Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal, sahabat yang mulia. Sebarkan berita demikian. Aisyah radhiyallahu anha dibela oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nur, dibebaskan dari tuduhan. Tidak, Aisyah orang yang suci, bersih dari perzinaan. Sehingga orang-orang yang ikut menyebarkan berita tadi diberikan sanksi di dunia. Ya, maka oleh karena itulah tidak boleh seorang mudah menyebarkan kekejian. Dia teliti benar, benar apa salah, apa fungsi disebarkannya, siapa yang melakukannya, dilihat apa maslahatnya. Maka kita harus sangat butuh bimbingan para ulama ahlus sunnah rahimahumullah. Itu kalau orangnya apa? Mustaqim. Kalau orangnya ahlul bid'ah, ahlul hawa, maka ini menceritakan itu bisa menyelamatkan kaum muslimin dari penyimpangannya, maka itu harus ceritakan. Paham ya? Baik. Yang keenam, alhasu ala awnil abdil muslim, anjuran untuk menolong seorang hamba muslim. Kenapa? Wa anna Allah ta'ala yu'inul ma'in, Allah ta'ala menolong orang yang mau menolong hamba. Allah menolong, yu'in akan menolong orang yang mau menolong hamba. Hasba i'anatihi li akhih, sesuai dengan bentuk bantuan terhadap saudaranya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang kita baca ikhwan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya, menolong tentu dalam hal yang ma'ruf. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong kalian dalam hal yang menuju kebaikan, ketakwaan. Jangan saling menolong dalam perkara apa? Dosa dan permusuhan. Merokok dilarang apa boleh oleh agama? Ayat menunjukkan itu mubadir, merusak. Itu dokter sepakat, yang muslim, yang tidak muslim sepakat itu racun. Pabriknya juga pesan ini racun. Berarti dosa ya. Lah antum tidak ngerokok, cuman jualan. Misal lo ya. Gimana kira-kira? Ikut terlibat apa enggak? Terlibat apanya? Untungnya apa dosanya? Ini gambaran ya. Contoh. Nah kalau menolong, ya ma'ruf. Yang menuju kebaikan dan ketakwaan. Kebaikan, takwaan. Itu akan dapat pahala. Iya? Jadi menolong ini masuk dalam hal albir wa taqwa. Bukan dosa. Jangan diambil sepotong-potong. Menolong saudaranya kan bagus. Ya dilihat dulu. Hal dosa atau maksiat. Kalau menolong bikin panah untuk jihad. Yang bikin dapat pahala, yang membidik apa? Dapat pahala, betul. Kalau untuk kebaikan. Tapi kalau bikin senjata untuk merampok, di dosa, maka dilihat menolongnya. Baik. Barakallahu fikum. Apa tadi? Wa hadhil kalimatu yarwiha ba'du nas. Kalimat seperti ini sering diriwayatkan banyak orang. Madamal abdu, selama terus menerus hamba. Walakin sawabu kama kana al-'abdu fi auni akhi. Namun yang benar, yang sahih, maka nal abdu fi auni ahi, selama hamba itu kondisinya menolong saudaranya. Kondisinya menolong saudara berarti semampunya. Sekarang bisa nolong, besok tidak mau, sesuai kemampuan, sesuai kondisinya. Ta'awun. Ta'awunnya apa misalnya? Dalam kebaikan taklim. Tahunnya apa? Saya cuma bisa mengangkatkan apa ini? Air putih ke mimbar. Itu tok yang saya bisa lakukan. Yang lain, aduh, tidak bisa. Dapat pahala. Tuh. Kalau saya bisanya paling gotongakan apa ini? Mimbar, ya Pak Ustaz. Itu juga kebaikan. Kalau saya ta'awunnya paling ya ngoprak-koprak kita. Itu juga ta'awun. SMS maksudnya. Ya. Kalau saya ta'awunnya paling ngasih teh manis. Ta'awun juga. Kebaikan, ketakwaan. Karena apa? Untuk ketaatan. Barakallahu fikum. Saya ndak bisa ngajar istri. Bisa nganter tok. Ta'awun bukan? Jangan sampai punya istri diulang ndak, diantar taklim ndak, ya? Kerjanya mulimo tok, apa itu mulimo? Ilmu limo. Apa kerjanya cuman dari dapur turun ke mana? Dapur, kasur. Apa mana? Hah? dapur, kasur tok. Ya? Ajak dia taklim, boncengkan, ta'awun. Itu istri atau teman mungkin ya. Iya. Jangan ta'awun itu dilupakan. Selanjutnya yang ketujuh, al-hasu fi talabil ilmi. Dalam hadis ini ada faedah, anjuran apa itu? menolong, anjuran untuk menuntut ilmu. Anjuran menuntut ilmu. Dalilnya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa qad sabaqa fi syarhi makna tariq wa annahu qisman hissiyun ma'nawiyyun. Bahwasanya telah lewat penjelasan hadis, jalan yang disebut di sini ada dua makna. Ada dua makna, yang pertama hissiyun, yang kedua ma'nawiyyun. Hissi seperti seorang menulis, menulis ilmu, menghafal ilmu, itu. Atau dia datang ke majelis ilmu, duduk, datang dari rumah, naik motor, naik mobil, jalan kaki, dalam rangka mendapatkan ilmu. Ini penjelasan menempuh jalan. Jadi ilmu itu harus ditempuh. Taib, dicari, diusahakan. Dan ilmu yang sangat besar nilainya adalah ilmu agama. Terusnya, yang kedelapan, fadilatu istima', keutamaan kumpul. Istima'un nas, berkumpulnya manusia ala qiraatil Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Dalilnya mana? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadluna kitaballah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah, di rumah Allah itu masjid, dibacakan kitabullah. Ini keutamaan yang besar, duduk di masjid dalam rangka untuk membaca apa? Duduk di masjid untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya. Khairukum man ta'alama Al-Quran wa'allama, sebaik-baik kalian itu yang belajar Quran dan mengajarkannya. Hadis Rawahul Bukhari. Jadi yang belajar ya paling bagus, yang mengajar juga orang yang paling bagus, orang yang paling baik. Khairukum, sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ya, ini yang seharusnya kita bersemangat, duduk di masjid mengkaji Al-Quran. Ya, dulu anak-anak kita kan, kita waktu kecil gitu ya, kalau sudah waktu maghrib, nah wis ngambil apa, kalau dulu namanya turutan ya, ngambil obor, berangkat kemana? Ke masjid. Kalau mangsan udan bawa apa, Pak? Godong sentek. Sekarang payung banyak, obor tidak perlu lagi, lampu sudah sangat terang, itu metode maca Quran sudah sangat banyak. Tapi masya Allah, anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak zaman dulu ya. Apa sama? Beda kondisinya. Kalau sudah pada maghrib sibuk, apa sibuk eh? Garap PR, matematik, sampai lupa sholat isya. Ya, masya Allah. Bagaimana anak-anak kita akan cinta masjid? Wong orang tuanya juga jarang masjid, kan begitu, Bang? Padahal ini keutamaan yang besar, datang ke masjid. Taklim, mengkaji ayat Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang ke-9, khusulu hadas sawab la yakunu illa idha istama'u fi baitillah. Diperolehnya pahala ini tidak lain kecuali apabila berkumpul di masjid. Di masjid. Aik fi masjid minal masajid, di dalam masjid dari masjid-masjidnya Allah. Kenapa kok di masjid kumpulnya? Liana lubidhalik syaraful makan, supaya diperoleh kemuliaan tempat. Liana afdhalal buqa' masajiduha, seutama-utama tempat di muka bumi ini apa? Masjid. Dalam hadis Muslim. Ahabul bilad ilallah masajiduha. Yang paling dicintai di muka bumi ini dari tempat ialah masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah apanya? Pasar-pasarnya. Kenapa? Yang namanya pasar kata Nabi, yunsabu fiha syaitan rayatuha. Setan mengibarkan apa? Benderanya. Para tukang-tukang penipu kumpul di mana? Di pasar. Apa di masjid? Di masjid orang-orang baik, orang ibadah, masya Allah, taat. Kan gitu ya? Maka tempat yang paling mulia apa? Masjid. Walaupun masjidnya sederhana, tidak harus mewah. Masjid, masjidnya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.